jalanku, engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu membuka jalanku, engkau yang lebih mengerti, engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Dari pemenang, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Oh ya Tuhan, kau selalu tahu.